saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kali ini atau ayat ini, Ali Imran ayat 200 ini ya, Ibu Di ya. Ini pun diawali dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Silakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu beruntung. Ya, pertama Allah perintahkan isbiru, bersabarlah. Bersabarlah berarti menahan diri ya, menahan diri untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menahan diri tidak berkeluh kesah ketika musibah, ketika ujian datang kepada kita. Yang kedua, Allah perintahkan wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Jadi tidak hanya sabar, kuatkan lagi kesabaran itu. Ya, saya sudah sabar. Iya, tapi kuatkan lagi kesabaran itu. Ya. Warabitu, dan siap siagalah di daerah perbatasan. Ini ribat ya. Jadi kalau ada wilayah muslim kemudian ada perbatasan dengan negara lain, dengan wilayah yang lain, di situ berjaga-jaga supaya musuh tidak masuk ke wilayahnya. Ribat ya. Ribat, dan ribat ini memiliki nilai yang luar biasa ya. Berjaga-jaga satu hari saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian juga ribat ini memiliki keutamaan bila orang itu berpuasa ya. Berpuasa pada saat ribat itu, Masya Allah, ini memiliki nilai yang luar biasa. Nah, paling tidak di zaman kekinian atau di hari ini, misalnya teman-teman kita santri-santri menjaga ma'had kita, mudah-mudahan itu bagian dari ribat. Ya, mudah-mudahan ya. Wallahu a'lam bissawab. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ayat perintahnya banyak tadi. Ada berapa tadi perintahnya? Bersabarlah. Yang kedua, kuatkanlah sabar. Bersabar. Ya, kuatkanlah sabar. Yang ketiga, ribat. Yang keempat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, ya sahabatku, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah, ketika keempat-empatnya ini kita jalankan, Allah menyebutkan di akhir ayat itu, mudah-mudahan kalian termasuk orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung, orang yang sukses itu karena empat ini. Sabar, kuat sabarnya, kemudian ribat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungan, keberuntungan, kesuksesan itu sesungguhnya menurut konsep Al-Qur'an tidak ada kaitannya dengan uang. Tidak ada kaitannya dengan kedudukan. Tidak ada kaitannya dengan prestise-prestise dunia. Bajunya bagus ya, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, apa? Jabatannya mentereng, kedudukannya tinggi. Tidak itu ya, Ki. Walaupun kecenderungan manusia memandang kesuksesan itu ada di situ. Kesuksesan itu ada di harta benda, ada di dunia, ada di uang, ada di deposito, ada di investasi ya, dan lain sebagainya. Allah tidak mengatakan itu, tetapi Allah mengatakan la'allakum tuflihun, kaitannya dengan isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Ibadur Rahman Hafizahullah, dari kajian kitab Riyadhus Salihin bab sabar. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.